Amma ba'du. Kita adakan imtihan yang ketiga. Naam. Dimohon semua kita ditutup. As-soalul awal, soal yang pertama, qala ta'ala in kana kabura alaikum maqami in kana kabura alaikum maqami aina khabaru kana naam in kana kabura alaikum maqami aina khabaru kana as-su'alu tsani Thank you. takunu bariha, takunu bariha. Fi'lan tamman, idza kanat bimakna madza, takunu bariha, fi'lan tamman idza kanat bimakna madza. Bariha menjadi fi'il tam jika memiliki makna apa? Taib. Kalau dhullah, dhullah itu kan artinya apa? Siang-siang ya. Dhullah siang-siang. Kalau menjadi fi'il tam artinya istamara. Nah, ya. Kalau bariha. Nah. Artinya kan senantiasa. Kalau menjadi fi'il tam maknanya apa? Itu pertanyaannya. Taib. As-su'alu tsalits. Soal yang ketiga. Qala ta'ala wa ma kana salatuhum 'indal baiti, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Aina khabaru kana wa ma hukmuhu fit taqdimi wa ta'khir. Wa ma hukmuhu fit taqdimi wa ta'khiri. Nah, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Ini pertanyaannya ada dua ya. Aina khabaru kana? Mana khabarnya kana? Pertanyaannya kedua, wa ma hukmuhu fit taqdimi wa ta'khir? Apa hukum khabarnya kana dalam situasi itu? Terkait dengan didulukan atau diakhirkan, ya. Nah, wajib diakhirkan, apakah wajib didulukan, apakah wajib di tengah, ataukah boleh? Jawab sulam rai, ya. Nah, apakah wajib diakhirkan, apakah wajib didulukan, apakah boleh diakhirkan? Boleh didulukan, jauh sampai atau dilarang, diakhirkan atau gimana? Ya. Nah, jadi jawabannya ada dua. As-su'alu rabi. Soal yang keempat. Qala ta'ala. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abidi. Wa ma rabbuka wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Naam. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abidi. Ma fi hadhihi al-ayah. Ma fi hadhihi al-ayah tusamma bimada? Inda ahli al-Hijaz wa inda Bani Tamimin. Ma fi hadhihi al-ayah tusamma bimadha? Inda ahli al-Hijazi wa inda Bani Tamimin. السؤال الخامس. Thank you. Qala ta'ala in hada illa malakun karimun in hada illa malakun karimun ma i'rabu hada wa ma i'rabu malakun karimun ma i'rabu hada wa ma i'rabu malakun karimun soal as-sadis kada wa akhwatuha salasatu aqsamin udhkur kada wa akhwatuha salasatu aqsamin udhkur kada wa akhwatuha itu terbagi menjadi tiga kelompok, sebutkan. Soal as-sabi, soal yang ketujuh. Qala ta'ala la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khayran minhum Thank you. la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ma i'rabu ayyakunu inda ahli al-Hijaz ma'i'rabu ayyakunu inda ahli al-Hijaz la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum ma i'rabu ayyakunu inda ahli al-Hijaz. As-su'alu ats-tsamin, soal yang ke-8, qala ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka fala'allaka bakhi'un nafsaka ma makna la'alla fi hadhil ayah. Ma makna la'alla fi hadhil ayah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Apa makna la'alla dalam ayat ini? La'alla itu kan saudaranya inna ya. Maknanya kan banyak macam-macam ya. Yang ini maknanya apa? As-su'alu at-tasi, soal yang ke-9. Soal utasi. Qala ta'ala inna hadha lahu wal qasasul haq inna hadha inna hadha lahuwal qasasul haqqu Tayib masmu, masmu Allam, masmu Allami fi lahwa inna hadha lahwal qasasul haq masmul lam fi lahwa. Apa nama lam dalam lafadz lahwa? As-su'alul asyir, soal yang ke-10, yang terakhir. Qala ta'ala la jaroma annallaha ya'lam la jaroma annallaha ya'lam ma hukmu hamzah ma hukmul hamzah fil kasri wal fathi ma hukmul hamzati ma hukmul hamzati nah, ma hukmul hamzati fil kasri wal fathi nah, la jarama annallaha ya'lam apa hukum hamzah kasra atau fathah. Nah, itu kan ada wajib kasrah atau wajib fathah atau yang jawazul amrain ya. Nah, yang ini hukumnya apa? La jarama annallaha ya'lam. Baik. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawabannya. Naam. Waktu kurang 3 menit. Waktu kurang 1 menit. Kurang setengah menit. waktu habis barakofikum. Nah, semoga kalian jawabannya memuaskan barakofikum ya. Nah, kita koreksi bersama-sama. Nah, dioper sama temannya ya. Ini jawabannya tegas, ringkas. Jadi enggak usah komplain ya. Kalau enggak sesuai dengan jawaban yang saya bacakan ya salah gitu ya. Nah, teliti jawaban temannya ya. Ayo segera yang tertib. Saya siap dikoreksi. As-su'alul awal qala ta'ala in kana kabura 'alaikum maqami aina khabaru kana kabura. Ah, terus salah ya. Kalau tidak kabura salah, kabura ya. Kalau maqami bukan ya. Nah, kabura. Soal tsani. Ya. Takunu bariha fi'lan tamman idza kanat bi makna madza? Dhahaba. Tayyib. Qala ta'ala wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Aina khabaru kana mukaan. Wa ma hukmuhu fit taqdim wa ta'khir? Wujub ta'khir. Jadi jawabannya mukaan dan wujubut takhir. Sudah, jangan komplain. Kalau bisa menjawab dua-duanya 10. Kalau yang benar salah satu 5. Kalau salah dua-duanya 0. Soal Rabi, soal yang keempat. Ayo diteliti. Qala ta'ala wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Ma fi hadhil ayah tusamma bimada inda alil Hijaz wa inda Bani Tamim. Jawabannya dua ya. Kal al Hijaz apa, Bani Tamim apa? Ma Al-Hijaziyah indapan Al-Hijaz ma At-Tamimiyah indapani Tamim. Kalau dijawab ma Al-Muhmalah boleh. Nah, kalau dua-duanya jawabannya betul 10, salah satunya betul 5, salah dua-duanya ya kosong ya. Ma al-Hijaziyah inda al-Hijaz, ma Tamimiyah inda Bani Tamim, atau ma Muhmalah boleh. Auzai. As-su'alul khamis. Qala ta'ala in hada illa malakul karim. ma i'rabu hadha wa ma i'rabu malakun karim. Hadha mubtada, malakun karim khabar. Dah, kalau tidak itu salah ya, mubtada dan khabar. Nah, kalau dia menjawab isimnya inna dan khobar, berarti salah. Berarti yang dimaksud khobar oleh dia, khobarnya inna. Punya rumusnya begitu. Kalau dia jawab isimnya inna, mesti khobar yang dimaksud khobarnya inna kan? Berarti salah dua-duanya. Mubtada dan khobar. Taib. Kada wa akhwatuha thalathatu aqsamin udhkur af'alu muqarabah, af'alu raja, af'alu syuru. Ya, ya gak ada af'alu qulub. Kalau dijawab tiga-tiganya 10 ya, af'alu muqarabah, af'alu raja, af'alu syuru. Nah, kalau dijawab cuma 2, 8. Kalau dijawab 1, 5. Kalau enggak ada jawaban sama sekali kosong. Nah. Qala ta'ala la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum ma i'rabu ayyakunu inda alil hijaz fa'il. Di asa saat itu tam ya, berarti ayyakunu fa'il. Kalau fi mahal di raf'in fa'il boleh, atau fa'il langsung juga boleh. As-su'alu thamin, soal yang ke-8. Qala ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ma makna la'allah fi hadhil ayah lil isfaq. Ya, lil isfaqi, bukan lil taraj, tapi lil isfaqi. Nah. Qala ta'ala inna hadha lahuwal qasasul haq. Masmul lam fi lahuwa, lamul ibtida, lamul ibtida. As-su'alu al-ashir, terakhir. Qala ta'ala la jarama anna allaha ya'lam ma hukmul hamzah fil qasri wal fathhi jawazul amrain. Jawazul amrain boleh kasrah, boleh fathah ya, atau kalau jawazul qasri wal fathhi atau jawazul amrain. Nah, baik, sudah di total ya. Nah, coba yang merasa mumtaz angkat tangan. Yang nilai, merasa nilainya mumtaz, ah, angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu. Ayo. Oh, gak bangga, gak sok-sokan kok ya. Ayo, yang 100 angkat tangan. Tak itu. 1. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ali. Mumtaz. Ihsan. Baik. Yang merasa 90 angkat tangan. 90 sekian, pokoknya di bawah 100. Oh ya. Yang merasa 80. Ah. Yang merasa 70. Yang di bawah 70. Tiba-tiba dulu. Ya saya tahu. Tep, assalamualaikum. Nah, ini akan dipanggil sama ketua kelas untuk dicatat nilainya ya. Nah, jazakum khair atas tahunnya. Semangat.